اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, para peserta itikaf di Masjid Al-Hijrah pada Suka Cimahi, pendengar Radio Roja Bandung, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio Insani Purbalingga, Radio RIS di Kebumen, Suara Kalbu di Jayapura, Amuba Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru, juga para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga para pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyebab manusia kekal di dalam neraka. Kemarin sudah kita bahas 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang musyrik, yang kedua orang yang kufur, yang ketiganya orang yang mengingkari salah satu di antara kewajiban yang terdapat dalam rukun Islam, atau yang mengingkari sesuatu yang secara qat'i, secara pasti diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, istihza, mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, sabbullahi aw dinihi aw rasulih wa huwal qadhu wal aib. Kelima adalah mencela Allah, mencela agamanya, ataupun mencela rasulnya alaihi salatu wassalam. Walaupun dalam rangka apa? Dalam rangka bergurau, tapi mencela dengan celaan-celaan yang menunjukkan penghinaan atau merendahkan keagungan Allah atau keagungan agamanya atau keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, man sabballaha aw rasulahu fahuwa kafirun zahirun wa zahiran فهو كافرا ظاهرا وباطنا سواء كان يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاد. Kata Syekh Islam, siapa yang mencela Allah dan Rasulnya, dia kafir, baik lahir ataupun batin. Sama saja baik dia meyakini keharaman hal tersebut atau menganggap halal mencela Allah dan Rasulnya, atau karena penyimpangan dari akidahnya. Berkata para sahabat kami dari kalangan Hanabilah, kata beliau, yakfuru sawa'un kana mazihan aw jadan wa hadza huwa sawab al-maqtu bihi. Orang itu telah kafir baik dilakukan karena bergurau, bercanda, menjadikan celaan kepada Allah dan Rasulnya sebagai bahan lawakan, atau karena bersungguh-sungguh. Dan inilah yang benar, yang qat'i, yang pasti, sebagaimana dinukil atau dikutip dari Ishaq bin Rawaihah bin Rahawaih, dia menyatakan, annal muslimina ajma'u ala anna man sabballaha au sabba rasulahu au dafa'a syai'an mimma anzalallahu fahuwa kafirun wa in kana muqirran bima anzalallahu. Sesungguhnya kaum muslimin telah ijma bahwa siapa yang mencela Allah dan mencela Rasulnya atau menolak salah satu saja ajaran yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Sekalipun dia masih meyakini perkara lainnya dari ajaran Allah tersebut. Masih kata Ishaq bin Rahawaih, wal hukmu fisabbi sa'iril anbiya kal hukmi fisabbi nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman sabba nabiyan musamma ismuhu minal anbiya al ma'rufin wal madhkurin fil Qur'an aw mausufan bin nubuwah bi ay yadhkura fil hadith anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala aw qala kadha fa yasubbu dhalik dhalikal fa'il awil qa'il ma'a ilmihi annahu nabiyyun fa hukmuhu kama taqaddama. Hukum mencela nabi-nabi yang lain, nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dicela, hukumnya sama dengan mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mencela seorang nabi saja, baik disebut namanya dari kalangan para nabi yang sudah dikenal namanya dalam Al-Qur'an atau tidak disebut, hanya disebut seorang nabi saja, ya. Lalu si nabi tersebut walaupun tidak disebut namanya melakukan atau mengatakan perbuatan atau perkataan yang rendah, yang hina, lalu dicela. Dicela nabi tersebut. Padahal dia meyakini itu nabi. Maka hukumnya sama dengan mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dihukumi kafir. Adapun mencela selain para nabi tapi sebagai batu loncatan untuk mencela nabi, seperti mencela para sahabat nabi atau mencela para istri nabi, sebab manusia yang paling baik setelah para nabi adalah para sahabatnya. Seluruh apa namanya umat yang mengikuti nabi-nabi terdahulu meyakini manusia terbaik setelah para nabi adalah para sahabat nabi tersebut yang terdekat. Umat Nabi Musa begitu, umat Nabi Isa juga begitu. Kalau orang-orang Nasrani ditanya siapa manusia terbaik setelah Nabi Isa, mereka menyatakan Hawariyun. Hawariyun itu sahabat-sahabat dekat Nabi Isa. Maka manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabatnya. Dan itu ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Al-Qur'an umpama menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Atau ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ini hai para sahabat, kamu yang dimaksud di sini adalah kaum muslimin ketika ayat itu turun, itu para sahabat. Kamu ini manusia terbaik, umat terbaik yang dilahirkan bagi manusia, kalian beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Itu pernyataan Allah bahwa manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah para sahabatnya. Nabi pun menyatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang satu zaman dengan aku. Siapa yang satu zaman dengan beliau? Ya para sahabatnya, ya. Oleh Allah disebut terbaik, oleh Nabi Muhammad disebut terbaik, lalu ada orang menyatakan para sahabat Nabi itu manusia terburuk, semuanya sudah murtad keluar dari Islam. bertolak belakang penilaian dia dengan penilaian Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Maksudnya untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW. Kalau seluruh para sahabatnya murtad kafir, berarti Nabi apa? Gagal di dalam membina umat. Kata orang Selasa umat, tebisaun ngabina. Tebisaun itu artinya tidak bisaun membina orang. Tidak pandai, tidak sanggup, tidak becus membina orang. Nah itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga kalau yang dihina itu istri-istrinya. Karena Allah hanya menjodohkan orang dengan yang selevel. Allah azza wa jalla menyatakan ya, al-khabithatu lil-khabithin. Bahwa wanita-wanita yang buruk hanya akan dijodohkan dengan laki-laki yang buruk pula. Kalau para istri Nabi dianggap manusia buruk, bejat, berarti menuduh siapa? Menuduh suaminya juga. Jangankan Nabi itu, pembawa risalah. Kita saja, keluarga kita, istri kita dihina, dicela oleh orang. Bagaimana? Tersinggung enggak? Iya, sakit hati enggak? Iya, sakit hati. Maka menghina para istri Nabi menyakiti Nabi Muhammad SAW dan menyakiti beliau itu berbeda dengan menyakiti orang biasa. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam berkata tentang Fatinah, faman adaha faqad adani, siapa orang yang menyakiti Fatimah, dia sudah menyakiti aku. Faman adani, siapa yang menyakiti aku, faqad adallah, maka dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka mencela para sahabat termasuk perbuatan yang kafir, apalagi mencela para istrinya yang jauh lebih dekat dengan para sahabat. Makanya Imam Malik radhiyallahu an ketika menafsirkan Al-Qur'an surah Al-Fath ayat 29 ketika menerangkan para sahabat tadi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, orang-orang yang bersertanya keras kepada orang kafir, saling menyayangi sesamanya, engkau lihat mereka ruku sujud karena mencari keridhaan Allah dan karunia-Nya. Terus Allahu Azza wa Jalla di akhir ayat itu menyatakan kazarin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Para sahabat itu ibarat sesatu benih. Benih itu kemudian kazarin akhraja syat'ahu, mengeluarkan tunasnya. Tunas itu jadi batang. Terus menguat, ya, mengfastaghlada fastawa ala suqih, lalu tegak di atas pangkalnya. Yu'jibuz zurra'a. Tanaman itu mengagumkan penanamnya. Tanaman itu adalah para sahabat. Penanamnya Nabi Muhammad SAW. Nabi juga takjub kepada para sahabat tentang keimanannya, keikhlasannya. لِيَغِيْضَ بِهِمُ الْقُفَّرِ, untuk membuat orang-orang kafir marah dan benci kepada para sahabat. Orang kafir akan benci, marah kepada para sahabat. Ngiri, sehebat itu mereka. Maka kata Imam Malik, siapa yang membenci para sahabat, dia kafir berdasarkan ayat ini. Karena Allah menyatakan liyaghidha bihimul kuffar. Jadi kualitas para sahabat itu untuk membuat orang-orang kafir benci kepada mereka. Siapa yang membenci para sahabat, mencela para sahabat dengan celaan-celaan yang tidak layak, mencela orang yang oleh Allah dipuji, oleh Rasulnya dipuji sebagai manusia terbaik, lalu oleh orang itu dicela, maka kata Imam Malik orang itu kafir. Ada gitu orang aku Muslim tapi mencela para sahabat? Banyak. Di antaranya siapa? si Syiah ahlakahumullahu azza wa jalla, ya. Mereka menganggap seluruh sahabat murtad kecuali hanya 3 atau 4 orang saja. Mereka mencela seluruh istri-istri Nabi, terutama siapa? Aisyah dan Hafsah, ya. Karena Aisyah putra Abu Bakar, Hafsah putra Umar radhiyallahu anhuma, ya. Maka mereka kufur berdasarkan nas ayat, nas hadis dan juga ucapan para ulama tentang hal itu. Itulah yang kelima, keenam yang juga membuat orang keluar dari Islam dan kekal dalam neraka selama-lamanya adalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah bi mu'taqidan annahu aqrabu ilal haqq wa aslahu lil khalq fa huwa kafir. Keenam, menghukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan, dengan hukum yang buatan, yang dibuat oleh manusia, dengan keyakinan hukum buatan manusia itu lebih benar dan lebih maslahat bagi manusia. Hukum Allah mah sudah ketinggalan zaman. Hukum Allah mah sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum Allah mah hanya layak untuk manusia-manusia purba zaman baheula, hanya tepat diterapkan di zaman onta. Sekarang mah sudah zaman pesawat tempur, sudah zaman IT, sudah zaman teknologi, enggak layak lagi hukum Allah diterapkan. Ada manusia yang lebih baik produk hukumnya daripada Allah. Nah, orang seperti itu kafir. Karena meyakini hukum Allah itu sementara masa berlakunya. Hanya di zaman Nabi SAW. Padahal Islam sudah sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Allah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa orang yang menghukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Kenapa? Sebab Allah itu sebaik-baik pembuat hukum. Allah berfirman dalam Al-Ma'idah 50, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ. Siapa lagikah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Adapun orang yang meyakini hukum Allah tetap terbaik. Enggak ada yang lebih baik daripada hukum Allah. Tapi dia menerapkan hukum manusia. Dengan keyakinan hukum manusia ini buruk, jelek. Tapi kenapa dia terapkan? Karena menguntungkan diri atau kelompoknya. Kalau hukum Allah diterapkan, dia rugi secara duniawi. Tapi kalau hukum buatan manusia diterapkan, dia untung secara dunia. Dan dia merasa berdosa dengan itu. Duh, mudah-mudahan jangan mati sekarang ya. Mudah-mudahan nanti sebelum mati saya tobat dari hal ini. Hukum orang seperti itu sama dengan hukum pemabuk, pezina, pencuri yang meyakini haramnya mabuk, meyakini haramnya zina, meyakini haramnya mencuri. Tapi dia berbuat. Orang ini kafir apa tidak? Tidak, orang ini fasik. Orang ini terkena dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Kalimat awalnya sama, kalimat akhirnya berbeda. Kalau yang tadinya fa ulaika humul kafirun, kalau yang ini fa ulaika humul fasiqun. Fasik dia. Keluar dari Islam enggak? Enggak. Dia tetap muslim. Sama dengan muslim yang Muslim yang lain yang melakukan dosa secara sengaja. Apakah orang melakukan dosa itu tidak sadar bahwa mereka dosa? Sadar. Tanya ke sekarang kan menjelang lebaran musim bangsat, musim copet gitu ya. Kemarin ada yang laporan ke saya, ibunya kecopetan. Di pasar baru. Agak gelok ya teteh. Tidak semua orang mau belanja ke sana teh. Tapi ada juga yang jadi si cepot di sana. Nyepotan dompet-dompet orang. Sadar gak bahwa itu dosa? Sadar. Pemabuk, sadar gak bahwa mabuk itu dosa? Sadar. Pezina, sadar gak bahwa zina itu dosa? Sadar. Tapi kenapa mereka lakukan? Hawa nafsu. Orang seperti ini yang berbuat dosa, bari tetap meyakini dosanya, meyakini haramnya, orang ini tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Terancam gak dengan neraka? Iya, terancam. Tapi tidak akan abadi, tidak akan selama-lamanya. Tapi kalau dia tobat sebelum matinya, ya dihapus. Tidak ada bekasnya sama sekali. Sama dengan haramnya ghibah, ditetapkan oleh Al-Quran. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Itu Al-Quran. Hadis lebih banyak lagi. Lalu biasanya nih, ibu-ibu ngegosip, ngerumpi. Isinya apa? Ghibah. Sadar gak bahwa itu dosa? Sadar. Yakin bahwa itu dosa? Yakin. Kenapa dilakukan? Seru sih gitu ya. Kalau gak ngegosip itu bisa jantungan ya. Bisa TBC, tidak tersalurkan hobinya. Padahal dia tahu dosa. Sebenarnya ngomongin orang itu dosa ya. Tapi gimana lagi? Memang si Anu tuh nyebelin banget tuh. Diawali oleh kesadaran dulu gitu. Apakah dia kafir? Tidak. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ya, orang dagang mengurangi timbangan. Keluar dia dari hukum Allah tentang hal berdagang. Wailul lil mutlaffifin. Ya, celaka orang yang curang tuh, yang mengurangi timbangan, melanggar Quran, melanggar hukum Allah dalam hal dagang. Apa dia kafir? Tidak. Tapi dia muslim tetap, tapi muslim yang berdosa besar. Tidak kafir dengan perbuatan mengurangi timbangan. Tapi walaupun tidak kafir, jangan ya, jangan dilakukan. Kata Pak Ustaz juga tidak kafir mengurangi timbangan teh. Darwa dikurangi. Iya, tidak kafir tapi dosa besar, terancam. Ingat, terancam bukan pasti masuk neraka, bukan. Terancam oleh azab neraka bila dia tidak tobat atau tidak terhapus oleh amal-amal baik yang lainnya gitu ya. Itu hukum Allah dalam hal berdagang. Jadi ayat wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, ayat itu bukan khusus bagi penguasa saja. Tapi bagi semua orang, bagi individu, setiap manusia, setiap muslim, sebagai rakyat, termasuk kita dalam segala, dalam hal berbicara, ada hukum Allah enggak yang harus diterapkan? Ada, jangan dusta, jangan ghibah, jangan fitnah, jangan mencela, jangan menghina gitu kan? Itu hukum Allah dalam hal berbicara. Kalau kita langgar, diterapkan enggak ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun? Enggak boleh tuh. Kalau begitu setiap orang yang berdosa bisa-bisa kafir. Masuk ke dalam ranah khawarij nanti. Mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kalau pelaku dosa besar itu kafir, gak ada orang yang muslim. Termasuk si khawarij itu sendiri pernah gak berdusta? Pernah gak menyinggung orang, menghina orang? Kalau pernah tuh, itu hukum Allah yang dilanggar, kafir nanti. Ya. Jadi ada orang khawarij di Indonesia, saya pernah dialog dengan dia tentang ayat ini nih. Pemerintah ini kafir ini, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Saya tanya, waman man disana nakirah apa ma'rifat? Liar dia, naon ma'rifatnya, naon ma'kirat. Gak ngerti nahu sorof sudah berani menerapkan ayat. Man disana nakirah, man itu siapa saja, umum, bukan hanya penguasa. Man lam yahkum bima madisan nakira apa ma'rifat liar dei wae. Madisan juga nakira umum untuk seluruh hukum, bukan hanya hukum pidana perdata atau politik saja, termasuk hukum dalam hal jual beli, dalam hal berbicara itu ada hukum. Jadi umum bukan hanya penguasa. Nah, sekarang kalau Anda berdusta, itu melanggar hukum Allah enggak dalam hal berbicara? Iya, melanggar. Pernah enggak dusta? Ya, nama juga manusia. Kafir dong. Apa aja, memang semua kita kafir. Kalau begitu mah tuh, jangan ngurus ngafirin orang, udah keislamkan aja dulu diri sendiri ya. Gitu tuh. Gak berilmu tapi memfanis dengan ayat. Kenapa yang dipakai wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, tidak faulaika humul fasikun atau faulaika humud Zalimun, ada tiga ayat itu ujungnya berbeda. Satu kafir, satu fasik, satu zalim. Awalnya sama, tidak memakai hukum Allah. Akhirnya yang berbeda. Kenapa dipilih kafir, tidak fasik atau zalim? Ya, bingung dia. Nah, para ulama merinci dengan ilmunya dan keikhlasannya, dengan pemahamannya yang mendalam. Siapa yang menerapkan hukum manusia dengan i'tikad hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, dia kafir. Siapa yang menerapkan hukum manusia dengan i'tikad hukum Allah terbaik, tetap terbaik, tapi dia rugi kalau hukum Allah diterapkan. Tapi kalau hukum manusia diterapkan, dia untung. Dan dia merasa berdosa dengan itu, hukumnya sama dengan pemabuk yang meyakini haramnya mabuk. Sama dengan pezina yang meyakini haramnya zina. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kalau orang menerapkan hukum manusia, ya, karena apa? Karena kalau hukum manusia dia terapkan sebagai penguasa, dia bisa merampas hak orang atas nama undang-undang. Atas nama aturan yang dia buat, ya, maka dia zalim kepada pihak lain. Maka ayatnya yang diterapkan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud zalimun. Mereka zalim. Tapi dia meyakini ini salah. Ini keliru. Tapi gimana lagi, mumpung berkuasa. Berkuasa kan cuma 5 tahun, ya. Nanti setelah jadi rakyat lagi barulah tobat. Nah, kayak begitu. Makanya orang yang kayak begitu pas jabatannya mau berakhir, dia terkena satu penyakit kejiwaan yang disebut dengan past power syndrome. Sindrom setelah tidak berkuasa lagi. Setelah tidak berkuasa lagi dia malu. Dia takut ada rakyat yang dulu pernah dizaliminya dendam kepada dirinya. Makanya kata orang Sunda mah ngokok. Tahu ngokok? Ngokok itu diem di rumah, gak berani menampakkan muka ke tetangganya, ke rakyatnya, ke orang lain yang dahulu pernah dizalimi ketika dia berkuasa. Untuk semua level, RT, RW, desa, atau kelurahan, kecamatan, sampai bupati, wali kota, sampai gubernur, menteri, sampai presiden. Karena waktu menjabatnya dia zalim. Dia menyengsarakan rakyat, dia curang, dia ini dan itu. Makanya setelah turun dia ngokok. Ada yang begitu? Banyak yang seperti malu sendiri, ya. Jadi yang dimaksud menghukum dengan hukum yang dibuat oleh manusia bisa kafir kalau dia meyakini hukum buatan manusia lebih baik, lebih maslahat, ya, dia keluar dari Islam. Itulah yang keenam. Ketujuh, nifaq. Nifaq akbar, munafik besar. Munafik itu ada dua, ada besar, ada kecil. Yang besar ini yang mengeluarkan orang dari Islam, atau pada hakikatnya dia bukan Islam, hakikatnya kafir. Apa itu munafik besar? Munafik besar itu orang yang dia hakikatnya kafir, hatinya kafir, tapi lahiriahnya menampakkan keislaman. Pura-pura Islam. Untuk apa dia pura-pura Islam? Tentu saja untuk kepentingan duniawi. Di zaman Nabi SAW, peran beliau dan para sahabat begitu dominan dalam seluruh aspek kehidupan di Madinah. Aspek politik, aspek sosial, aspek ekonomi, semuanya dikuasai oleh Nabi dan para sahabatnya. Ada orang kafir, kalau dia tetap dalam kekafiran, dia gak akan dapat posisi, dia gak akan dapat keuntungan duniawi. Makanya untuk memperoleh posisi, agar didengar oleh orang-orang, agar memperoleh keuntungan duniawi, ekonomi, atau sosial, atau politik, atau yang sejenisnya, maka dia pura-pura Islam. Keislamannya hanya apa? Pura-pura. Hanya lahiriahnya. Kalau batinnya kafir. Makanya dia nyari-nyari kesempatan untuk bisa menggunting dalam lipatan, menohok. teruskan. Menggunting dalam lipatan, menohok dari belakang. Apa di tikungan, menyalip di tikungan kita. Ya begitu. Dan itu nampak dalam perilaku mereka. Ya. Tokoh utama orang munafik di zaman Nabi SAW siapa? Abdullah bin Ubay apa bin Sabah? Ubay. Kalau bin Sabah siapa? Yang melahirkan ajaran Syiah ahlakahumullah. Itu yang bikin Abdullah bin Sabah. Ada kisah gitu perdebatan antara orang Syiah dengan orang Sunni. Ya, si orang Sunni ini cerdas. Pas mau masuk ke majlis dia ambil sendalnya. Orang sendalnya disimpan di luar, dia bawa diumpetin. Orang Syiah nanya, kenapa kamu bawa sendalmu? Sebab saya dengar ya dari zaman Nabi SAW bahwa orang Syiah itu suka mencuri sendal. Kata orang Syiah, kan di zaman Nabi gak ada Syiah. Kenapa sudah menuduh orang Syiah mencuri? Di zaman Nabi gak ada Syiah. Orang itu menjawab, kalau di zaman Nabi gak ada Syiah, lalu Syiah datangnya dari mana? Berarti bukan dari ajaran Islam dong. Diam, sudah selesai. Di zaman Nabi gak ada Syiah. Lalu Syiah datangnya dari mana kalau begitu ya? Nah, orang munafik lahiriahnya Islam, tapi batinnya kafir. Ini lebih berbahaya daripada orang-orang yang terang-terangan kafir. Terang-terangan menentang, maya. Kalau bertemu dengan dia, kita bisa taki-taki. Taki-taki itu bisa waspada, ya. Nah, jangan nyerang. Orang kafir dari jauh, oh, sudah bulat-bulat dia. Apa namanya? Perupnya, perup tuh ini apa? Oh, kepalannya, udah ngancam. Kita sudah siap-siap, ya. Walaupun perup kita gepeng itu bulat, tidak takut umpamanya gitu ya. Kita sudah waspada. Dia nyerang kita sudah siap, ya minimal siap lari. Nah, tapi kalau orang munafik pura-pura Islam balad, digandeng bes nusuk tuh dari belakang. Kita enggak waspada, kita enggak siap. Itu lebih berbahaya. Makanya orang munafik besar seperti ini, azabnya lebih dahsyat daripada orang kafir. Berada tingkatan neraka yang paling bawah. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada dalam tingkatan neraka yang paling bawah. Kalau paling bawah berarti paling hebat siksanya. Keraknya neraka. Jadi lebih panas, lebih hebat, lebih dahsyat daripada orang-orang kafir yang terang-terangan memusuhi ajaran Islam. Ya. Allah pun menjelaskan ciri-ciri munafik jauh lebih panjang daripada ciri-ciri orang kafir atau ciri-ciri orang-orang bertakwa. Coba Al-Baqarah 1-20 menceritakan ciri-ciri tiga orang. Orang bertakwa, orang kafir, dan orang munafik. Orang bertakwa cuma 4 ayat. Mulai dari alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus sampai wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sudah itu hanya 4 ayat atau 5 ayat. Setelah itu Allah menceritakan orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hanya 2 ayat. Khatamallahu 'ala qulubihim sampai sana. Nah, setelah itu dari ayat ke-8 sampai ayat 20 orang-orang munafik. Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا Nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Terus itu sampai ayat yang ke-20. Di antara manusia ada orang yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu omongannya. Kata Allah wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Hatinya enggak. Jadi acting, pura-pura, sandiwara, ya. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka tidak menipu siapapun kecuali menipu dirinya sendiri, tapi mereka enggak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit nifak itu. Allah menambah hebat penyakitnya dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan kedustaan mereka. Bila kepada mereka dikatakan janganlah kalian mengadakan kerusakan di muka bumi. Mengadakan kerusakan di muka bumi itu bukan merusak lingkungan, tapi bermaksiat, berdusta, menipu orang, kayak gitu. Mereka berkata, kami hanyalah ingin melakukan perbaikan. Innama nahnu muslihun. Kata Allah, ingatlah mereka lah yang mengadakan kerusakan di muka bumi, tapi mereka tidak sadar. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu. Anu'minu kama amanan nas kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kalau dikatakan kepada mereka berimanlah kamu seperti berimannya orang-orang tuh, para sahabat imannya bagus, mantap, hebat, enggak pura-pura. Mereka berkata, apa kami harus beriman seperti berimannya orang-orang bodoh itu? Orang-orang berimannya disebut orang-orang bodoh. Kata Allah, ingatlah, mereka lah yang sebenarnya bodoh, tapi mereka enggak tahu bahwa mereka bodoh. Bodoh kuadrat. Disebutnya bodoh murakab, jahil murakab. Jahil murakab itu huwal jahilu, wa huwal jahilu annahul jahil. Huwa ya la ya'lamu wa huwa la huwa la ya'lamu wa huwa la ya'lamu annahu la ya'lamu. Dia ini bodoh tapi dia bodoh bahwa dirinya bodoh. Dia ini tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Nyangkanya pinter. Ini yang disebut dengan bodoh guminter. Guminter itu merasa diri pinter padahal bodoh. Gumasep merasa diri kasep padahal goreng patut. Gumelis begitu. Jadi kalau apa ya apa sisipan gu gu kum um sana sisipannya. Ya bahasa Indonesia nak. Ah pokoknya gitu lah. Ini kan bukan pelajaran bahasa Sunda. Jadi guminter tajalma munafik tanya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau mereka itu bertemu dengan orang-orang beriman, ngaku beriman, kami juga beriman, balad, ya, teman, sahabat. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau mereka itu kembali kepada pemimpin-pemimpin setan mereka, oleh Allah orang munafik disebut setan. Setan bungkelkan. Mereka berkata inna ma'akum, inna nahnu mustahzi'un. Kami bersama kalian. Tadi mah heureuy itu kasih itu mah. Hanya guyon, hanya mengolok-olok saja, ya. Itu nyebelinnya orang munafik begitu tuh. Jadi munafik seperti ini, munafik besar. Dia keluar dari Islam dan kelak di dalam nerakanya berada di tingkatan yang paling bawah. Yang paling dahsyat siksanya. Inilah yang disebut dengan munafik besar. Kafir hakikatnya. Dia kekal dalam neraka. Dan tingkatan nerakanya paling bawah. Adapun yang kedua munafik kecil. Munafik kecil ini disebut juga munafik amali. Munafik besar disebut munafik i'tiqadi. Itiqad, keyakinan ya. Amali sekedar amal. Munafik kecil itu seorang muslim. Tapi dia memiliki karakter khas orang-orang munafik. Ada empat. Dalam satu hadis disebut ada tiga ciri-cirinya. Dalam hadis lain ada empat. Ayatul munafik salasun. Tanda munafik ada tiga. Idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila dia berbicara dia dusta. Apabila dia berjanji dia ingkar. Apabila dia diamanati khianat. Tiga ini, yang satu lagi wa idza khasama, apabila dia bertengkar fajar, dia curang. Dia untuk memenangkan pertengkarannya itu berdusta, mendatangkan saksi palsu dan yang sejenis agar menang dalam perkara itu. Ini munafik. Empat tanda munafik ini ada enggak dalam diri kebanyakan kaum muslimin? Ada enggak? Ada. Bahkan para tulabul ilm. Para tulabul ilmu ada enggak yang suka dusta? Ada. Ada enggak yang suka ingkar janji? Yang khianat dari amanat? Iya. Ah, dalam diri mereka ada tanda-tanda munafik. Tapi hatinya yakin iman kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pura-pura, keislamannya benar. Hanya karena hawa nafsu dia berdusta. Hanya karena hawa nafsu dia ingkar janji. Hanya karena hawa nafsu dia khianat. Hanya karena hawa nafsu dia curang ketika bertengkar. Maka ini yang dimaksud dengan nifaq kecil. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar karena dosa-dosa besar yang dilakukannya berupa tanda-tanda munafik ada pada dirinya. Makanya kalau ada seorang muslim berdusta atau ingkar janji lalu kita tuduh dasar munafik, kerak neraka loh. Itu keliru karena munafik yang kerak neraka mah munafik besar. Kalau ini munafik kecil, tidak terancam dengan kerak neraka enggak? Ayat innal munafiqina fid darkil asfal minan nar itu untuk nifak besar. Untuk munafik besar, adapun munafik kecil maka akan diazab sesuai dengan jenis dosa yang dilakukannya baik di alam kubur ataupun di alam akhirat di neraka nanti. Kalau pendusta, kita sudah jelaskan di alam kuburnya ditusuk dengan besi dari rahangnya tembus ke tengkuknya. Kanan, kiri, begitu terus. Cabut, bers lagi, cabut, bers lagi. Kebayang gak sakitnya? Iya, kebayang. Luar biasa ya. Itu di alam kuburnya. Di akhirat, itu jauh lebih dahsyat lagi. Azabnya bagi mereka ya. Ini yang menyebabkan mereka terazab karena memiliki sifat-sifat nifak pada dirinya walaupun meyakini kebenaran dari ajaran Islam yang menjadi keyakinannya. Itu nifak kecil. Nah, jadi nifak kecil muslim. Adapun yang kafirlah nifak besar. Itulah nifak yang besar. Itulah ikhwan tujuh dosa yang menyebabkan orang keluar dari Islam dan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nanti kita akan jelaskan, saya masih punya hutang materi pokok berkaitan dengan Ramadan itu tentang zakat fitrah dan id ya. Nanti mungkin terakhir dibahas tentang id besok pagi. Sekarang Jumat, besok hari terakhir ya. Mau pada lebaran di sini. Yang mau lebaran di sini daftar ke panitia. Karena kan enggak semua ya. Sebagian pulang, sebagian di sini. Walaupun nanti sudah ditutup daurahnya, kajian tetap masih ada sampai besok pagi. Terus bagi yang mau terus lebaran di sini tetap akan dilayani sampai makan pagi Idul Fitri. Gratis. Nanti kalau pulang ya ongkos sendiri itu. Kecuali yang jauh gak punya ongkos, bilang ke panitia ya. Bilang aja. Ya, sampai di sini saja kajian kita pagi ini. Kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ke pertanyaan tentang sholat id besok ya sekalian ya. Banyak pertanyaan tentang sholat id. Bolehkah zikir pagi dilakukan setelah kajian sedangkan matahari telah terbit? Boleh, karena masih pagi walaupun matahari telah terbit. Mohon penjelasan tentang akhlak mulia. Anak sekarang seperti tidak tahu tata krama. Kalau apa nih, ketika lewat di depan orang tua tidak ada bak bibu, lewat gitu saja sampai-sampai bajunya yang gombrang menyapa wajah orang tua. Bagaimana menerapkan akhlak mulia kepada mereka? Jangan-jangan ini kritikan kepada akhwat-akhwat nih. Ada ibu-ibu lewat si bajunya nyapa, menyapu ke wajah. Taib. Pertama, ada tata krama syar'i, ada tata krama adat. Dua-duanya kalau tidak saling bertolak belakang, maka harus diterapkan. Kalau tidak bertolak belakang. Seperti kalau lewat permisi atau punten. Adapun kalau tata krama urf atau tradisi bertolak belakang dengan syariat, tidak boleh diterapkan, tapi jelaskan. Contoh umpamanya kalau di Sunda, atau mungkin di Jawa, atau di ya, dari seluruh Jawa, Pulau Jawa ya. Kalau lewat ke hadapan orang tua harus dongkok ya, punten atau kulonuwun sambil apa? Bungkuk. Nah, membungkuknya tidak boleh. Itu namanya inhina. Inhina itu membungkukkan badan. Atau apalagi kalau lewatnya di hadapan pertemuan orang, di depannya ada makanan-makanan. Lewat puntennya itu sampai ruku ya. Ruku sampai si tangannya dibeginikan hampir kena tanah, kena lantai gitu kan. Sampai bungkuknya menyerupai ruku, bahkan sama dengan ruku gitu kan, tengerondang ya sama, tapi ruku itu inhina, dan inhina tidak boleh. Inhina dan sujud nau min anwa'il ibadah la yajuzu sarfuha illa lillah, bahwa inhina itu membungkukkan badan, dan juga sujud lebih bungkuk lagi. Itu salah satu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau inhina bungkuk atau ruku atau sujud dilakukan kepada orang dalam rangka ibadah, maka musyrik. Berarti ibadah kepada selain Allah. Tapi kalau membungkuk, apalagi sujud, dalam rangka menghormat, bukan ibadah. Tapi menghormati orang yang kita ada di depan kita. Kita ruku atau kita sujud atau kita membungkuk. Dalam rangka menghormati, maka itu tidak musyrik. Tapi itu maksiat. Karena melakukan penghormatan dengan penghormatan yang tasyabuh dengan agama lain. Kalau agama lain menghormat, ada yang sujud enggak? Ada. Minta maaf atau menghormat sampai sujud. Seperti yang di Jepang, di Cina gitu kan? Sampai sujud kan? Itu tasyabuh. Niat kita tidak ibadah. Sujudnya bukan ibadah seperti kepada Allah, tidak. Tapi menghormat. Maka itu maksiat. Dua-duanya dosa. Hanya kalau sujud dalam rangka ibadah, itu lebih besar lagi dosanya karena itu musyrik. Adapun membungkuk atau sujud, bukan dalam rangka beribadah, bukan dalam rangka menghormat, tapi karena ada keperluan, keperluan yang memang perlu, maka boleh, tidak terlarang. Seperti seorang ibu melihat anaknya, celananya merosot. Merosot, melorot. oleh ibunya mau diangsrodkan. Diangsrodkan itu diangsrodkan, dinaikkan lagi. Bisa enggak tanpa ruku? Enggak bisa, tapi harus bungkuk. Itu mah ya mau tidak mau. Bungkuknya dalam rangka ibadah bukan? Bukan dalam rangka menghormat bukan? Bukan, tapi karena ada keperluan. Maka boleh. Atau si anak umpamanya yang baru TK mau sekolah atau pulang sekolah enggak bisa membuka sepatu sendiri, memasang sepatu, dipasangkan oleh ibunya, dibuka oleh ibunya. Harus bungkuk enggak? Ya iya harus bungkuk. Makanya si kaki anaknya diangkat. Ya pasti dia, si anaknya duduk di kursi, ibunya bungkuk di hadapan anaknya. Dosa apa tidak? Tidak, karena bukan ibadah, bukan menghormat, tapi ada hajah, ada keperluan. Umpamanya anaknya lagi duduk di atas kursi, terus uang koinnya jatuh ke bawah, truk ke kolong kursi. Ibunya mengambilkan, sampai sujud dia. Iya, sebab noong gitu tah. Di hadapan anaknya. Sujudnya dalam rangka ibadah ke anak, bukan. Bukan, menghormati anak, bukan. Bukan, tapi karena ada keperluan, dikower tuh. Boleh kalau seperti itu ya. Adapun lewat di hadapan orang tua lalu dengan membungkuk itu inhina, maka tidak boleh dilakukan. Boleh enggak kita umpamanya memeluk ibu ayah ketika bertemu, kemudian ibunya ayahnya ada di bawah, kemudian kita membungkuk karena ingin memeluknya? Boleh. Karena membungkuknya bukan beribadah ke ibu, bukan menghormati, tapi karena ada keperluan. Daripada ibu kita yang sudah sepuh umpamanya, ugag-ugig gitu ya, mau bangun susah, udah ibu biar duduk aja, lalu kita yang membungkuk. Membungkuknya ada keperluan. Boleh yang seperti itu ya. Adapun kalau lewat kemudian membungkuk itu inhina dalam rangka menghormat, maka tidak boleh ya. Awalnya pasti ada reaksi. Ini ahwat-ahwat, ihwan-ihwan sudah lama ngaji, lewat di hadapan orang tua kayak jerapah aja, enggak bungkuk-bungkuk acan. Yaitu resiko dari sebuah sikap tauhid. Enggak boleh membungkuk ke orang dalam rangka menghormat. Maka kita tetap lewat, tapi permisi punten ibu ngiringa langkung tanpa harus membungkuk ya. Adapun nanti menisiga jerapah tidak membungkuk, itu reaksi awal, lama-lama tahu. Asal tunjukkan kemuliaan akhlak, loyalitas kita yang kuat kepada Islam, nanti mereka akan paham, oh mungkin ini ajaran agama, harus begitu ya. Seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada pertanyaan melalui telepon, silakan Pak Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada amanah pertanyaan dari peserta iktikaf di Al-Hijrah Ustaz. Pertanyaannya, bismillah, Ustaz, saya selama masa muda sering meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Nah, untuk membayar hutang puasa itu, apakah boleh dengan bertobat lalu membayar fidyah? Karena puasa yang ditinggalkannya itu sangat banyak. Dan kalau dibayar mungkin ya pertimbangannya seumur hidup ya. Cukup banyak untuk dibayar ya Ustaz. Iya. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Pak Asep di Al-Hijrah ya? Pada suka Cimahi ya, barakallahu fiik. Kalau orang meninggalkan sholat secara sengaja, meninggalkan saum Ramadan secara sengaja, bukan karena ada uzur, itu tidak bisa dibayar dengan apapun walaupun saum seumur hidup. Kalau sengaja tanpa uzur, maka tidak perlu diqadha. Yang wajib dilakukan adalah hanya taubat dari hal itu. Dengan memenuhi syarat-syarat taubat pertama, berhenti dari meninggalkan saum. Artinya saum lagi ya. Kedua, menyesal ketika bertekad tidak akan mengulang kembali. Itu tiga syarat. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kecuali kalau tidak saumnya karena ada uzur baik sakit atau safar, ya wajib biqadha. Tapi kalau tanpa ada uzur itu enggak bisa dibayar dengan apapun. Yang wajib dia lakukan hanyalah taubat saja. Walaupun dia tahu berapa kali dia meninggalkan saum secara sengaja karena enggak banyak-banyak amat gitu, tapi satu kali dua kali pernah keusap setan umpamanya. Seingat saya cuma dua kali umpamanya. Enggak perlu dibayar. Karena itu sengaja, tanpa uzur, maka wajib dia bertobat dari hal tersebut. Demikian juga sholat. Kalau sholat terlewat, karena ada uzur, seperti umpamanya, karena lupa, karena ketiduran, atau karena tidak memungkinkan secara teknis di tengah jalan, maka ya wajib diqadha ketika ingat, ketika bangun, atau ketika memungkinkan. Tapi kalau sengaja saya lagi relax, gak safar, tidak sakit, masih memungkinkan, tidak lupa, roream sholatnya naon lah. Umpamanya ya, tahu sih dosa. Tapi lah sekali-kali dosa tidak naon, umpamanya. Sengaja ditinggalkan tanpa ada uzur, maka wajib tobat. Tanpa harus mengqadha itunya ya. Jadi berapa lama pun kita meninggalkan saum Ramadan, karena sengaja tanpa uzur, maka tidak ada qadha baginya, dia harus tobat saja. Saya telah nador dengan seorang akhwat bulan Ramadan ini. Ramadan nador nih. Sabar sampai Syawal, kenapa? Yang saya tanyakan, keputusan untuk lanjut dalam proses ta'aruf itu, apakah dari kedua pihak atau salah satu pihak? Kemudian apa saya yang menjadi kurang berkah atau jebakan setan dalam proses tersebut. Kalau sudah nazar, kemudian hasilnya cocok, ya sudah, jangan komunikasi yang tidak perlu, kecuali kalau memang ada keperluan yang berkaitan pernikahannya. Segera bilang ke orang tua nanti datang ke orang tua akhwat tersebut melamar, segera tentukan waktu. Jangan komunikasi. Komunikasi membuka pintu maksiat. Tapi kalau ada keperluan seperti umpamanya nanya mahar, ukhti maharnya mau apa? Boleh komunikasi. Lewat WA umpamanya itu lebih selamat daripada nelpon langsung. Atau ada hal-hal yang perlu dibicarakan tentang teknis pernikahan, tentang berapa orang yang akan diundang oleh laki atau perempuan. Yang berkaitan dengan itu boleh. Tapi yang sifatnya pribadi, sebenarnya seperti menjelang tidur nanya, ukhti lagi apa? Ingat gak ke saya? Gak sabar ya menunggu Syawal umpamanya. Itu gak boleh. Itu gak ada kaitan dengan persiapan pernikahan ya. Nah itu yang menjadi jebakan setan, merasa nanti dia sudah akan menjadi istri sebelum sah, komunikasi melebihi batas kewajaran, itu termasuk jebakan setan ya. Tapi kalau umpamanya sudah nazar kemudian gak cocok ya, ya sudah, tidak berlanjut, anggap saja orang lain, gak perlu komunikasi. Ahwat kalau sudah mau dinador berarti siap, jangan sampai setelah dinador ihwannya siap, ahwatnya enggak, saya emang enggak mau. Terus kenapa kemarin mau dinador? Ya apa ya, biar kecantikan saya tersebar aja umpamanya. Nanti kan dia ngomong, si ihwan ini ahwat cantik banget, pas saya lamar enggak mau, padahal sudah saya nador. Jadi aja ditersebar ke orang-orang, jadi dia pasarannya naik. Nah, itu gak boleh. Kalau siap dinazar berarti ahwat itu sudah siap dilamar ya. Kemarin Ustaz menjelaskan ketika sholat berjamaah, kita harus mengikuti gerakan imam. Bagaimana ketika posisi kita berada di sebelah belakang dan tidak mengetahui gerakan imam, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kalau umpama kita mengetahui kebiasaan sehari-hari imam, di masjid tetap kita, ya kita gampang walaupun berada di luar ya. Tahu ini akan gerakannya begini, begini, begini ya. Yang jadi masalah kalau kita di masjid orang lewat, gitu ya, lewat. Terus kita kebaikan, kebagian di belakang. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama tetapkan secara ghalabatidzon. Ghalabatidzon itu dugaan terkuat. Umpamanya kebiasaan, kalau kebiasaan di Saudi, imam-imam rata-rata mengikuti fatwa para ulama di sana. Umpamanya ketika sami Allah liman hamidah, kalau di Saudi rata-rata sedekap gitu ya. Terus kalau turun sujudnya rata-rata dua lutut dulu. Karena mengikuti fatwa para masyayikh di sana ya. Terus kalau sholat yang dua rakaat duduknya pasti iftirash seperti subuh atau jumatan seperti itu ya, pasti iftirash. Itu ghalabatul dhon walaupun tidak semuanya begitu ya. Ikuti. Kalau umpama kita tidak bisa dhon ya sudah sesuai dengan keyakinan kita saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada penelpon lagi Ustaz dari Bapak Abdullah. Silakan Pak Abdullah. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Iya, silakan Pak. Ya, Ana Abdullah dari Batu Cijak. Saya mau nanya, pada Allah, Ana sudah 2 tahun tidak bekerja. Jadi, selama 2 tahun terakhir, Ana selalu dikasih THR oleh kakak-kakak Ana. Pada Allah, kakak-kakak Ana masih bekerja di, salah satunya di leasing motor dan di penyewaan alat musik, Ustaz. Bagaimana uang yang diberikan mereka kepada anak, apakah halal untuk anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, namanya kurang jelas tapi dari Batu Jajar ya. Barakallahu fiik. Semoga ikhwan yang barusan bertanya, yang katanya sudah 2 tahun nganggur ya, semoga cepat diberikan pekerjaan yang halal, penuh barokah, gede gajinya ya, amin. Selama nganggur itu suka diberi, disantuni oleh kakak-kakaknya. Di antara kakaknya ada yang sumber penghasilannya haram, menjadi salah satu marketing leasing tadi ya, mobil atau motor, motor, yang di dalamnya terkandung aspek riba dan ini lain, apa kekeliruan lain. Salah satu kekeliruannya adalah menjual barang yang bukan miliknya. Karena ketika motor dibeli secara kredit oleh konsumen, maka proses jual beli itu sebenarnya terjadi antara 3 pihak. Konsumen, bank, dan dealer. Dealer menjual ke bank, bank menjual ke konsumen. Dealer menjual ke bank secara cash, oleh bank dibayar secara cash. Bank menjual lagi ke kita secara kredit. Tapi ketika konsumen memproses transaksi dengan pihak bank, status motor masih milik dealer. Status motor masih milik dealer, bukan milik bank. Sehingga bank menjual barang yang bukan miliknya, belum menjadi milik bank. Setelah seluruh proses transaksi dilalui, selesai ditandatangan segala macam dengan proses perjanjian yang rinci, sudah selesai jual beli antara konsumen dengan bank, barulah si bank membeli motor itu ke dealer secara cash. Jadi ketika motor itu dijual ke konsumen oleh pihak bank, status motor masih milik dealer, bukan milik dia. Sehingga bank menjual barang yang belum menjadi miliknya. Nabi SAW menyatakan, La tabi' ma laisa indak. jangan kamu jual apa yang bukan menjadi milikmu. Kalau boleh menjual barang yang bukan milik kita, gampang. Itu tuh Mercy itu di jalan bagus, sok saya jual. Berapa? Itu kan harganya miliaran, gak apa-apa 100 juta sini. Tuh ambil mobilnya di sana, kejar ke sana. Maka gak boleh seperti itu. Ya. Oleh karena itulah, maka transaksi itu tidak sah. Karena bukan menjadi miliknya. Kedua ada bunga. Ketiga ada denda keterlambatan. Denda keterlambatan itu bunga ya. Makin telat, makin gede bunganya. Keempatnya ada uang hangus. Kalau umpama beberapa bulan tidak bisa bayar lagi, tidak bisa nyicil, apa yang terjadi? Barang disita, terus hangus semua yang dibayar. Umpamanya akad kreditnya 5 tahun, sudah 4,5 tahun terbayar. Itu kalau udah 4,5 tahun sudah melebihi harga ya. Ya. Pas mau berikutnya enggak mampu lagi. Enggak mampu lagi bayar. Apa yang terjadi? Itu motor atau mobil disita, yang sudah distorkan hangus. Itu zalim. Ya. Padahal kalau dikalkulasikan, sisanya masih banyak itu. Maka karena itulah tidak boleh. Haram proses seperti itu, haram juga bekerja di tempat itu, haram juga penghasilan. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Sungguhnya Allah kalau mengharamkan sesuatu, haram pula keuntungan dari sesuatu itu, hasil dari sesuatu itu. Umpamanya mencuri haram. Perbuatan mencuri haram, hasil dari mencuri juga haram. Umpamanya menjual minuman keras haram hukumnya. Keuntungan dari menjual minuman keras juga haram. Berzina haram. Keuntungan dari perzinahan juga haram bagi orang-orang yang melakukan. Seperti itulah ya. Termasuk itu riba haram. Maka hasil dari riba juga haram. Nah sekarang bagaimana kalau kasus orang tadi dia diberi oleh kakaknya yang kerjanya di sana. Boleh apa tidak? Pertama, pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan ke Syekh Al-Albani rahimahullah oleh seorang anak yang orang tuanya kerja di pajak. Nah, kemudian tidak ada penghasilan lain. Boleh enggak? Syekh Al-Albani menyatakan, sementara belum mampu mencari uang sendiri, boleh tapi ambil secukupnya untuk kebutuhan pokok dan tidak berlebih. Kalau murni, hasilnya murni dari apa? Dari sesuatu yang haram. Tapi kalau penghasilan orang itu campur ada yang halal dan ada yang haram, maka niatkan hanya mengambil dari yang halalnya. Umpamanya kakaknya tadi selain bekerja di leasing, dia juga ada bisnis lain yang halal, ada keuntungan, lalu memberi ke kita, niatkan mengambil dari hasil yang halalnya saja. Ya, seperti itu yang semoga Allah barusan segera memberikan pekerjaan yang halal, penuh barokah, dan gede gajinya bagi ikhwan yang baru bertanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya ingin bertanya, kira-kira apa maksud atau makna dipaksa memakan fiar apa flar? Ketika sedang bermimpi. Oh, takwil. Oh, ular. Dipaksa memakan ular ketika sedang bermimpi. Apa mana? Enggak tahu takwil mimpi. Kalau mau tahu takwil yang sebenarnya, coba datang ke Nabi Yusuf. Insya Allah tahu. Tentang salat Id besok ya. Sudah sampai sini saja, insya Allah kita lanjut besok. Nanti kajian tetap jam 10 ya. Sekali lagi nanti bagi ikhwan yang mau lebaran di sini, mohon daftar ke panitia untuk menyediakan segala sesuatu. Oh, hari Jumat sekarang. Gimana mau dipajukan jam 8 gitu? Kajian ya. Oke, jam 8 nanti kita berjumpa. Radio-radio sunnah yang sekarang bergabung, nanti kita akan mulai lagi jam 8 sampai jam 9 ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.